Apa batasan perempuan menyerupai laki-laki? Sedangkan di setiap negara punya budaya masing-masing. Misalnya di India, hunting bagi laki-laki itu lumrah. Sedangkan di Indonesia hal aneh. Ya. Yang menjadi ukuran adalah apa yang disebut di dalam hadis. Ya. Itu yang pertama, dan kadang diambil dari urf, kebiasaan. Jadi dua ukurannya, hadis dan urf. Ya. Misalnya rambut, di dalam hadis diterangkan, bagi laki-laki rambutnya hanya sebatas sampai bahu saja. Maka kapan dia lebih dari bahu, itu menyerupai perempuan. Demikian pula perempuan, kalau dia memotong rambutnya karena hajat, tidak boleh dia potong di atas bahu, sebab menyerupai laki-laki. Ini kalau ada hajat memotongnya, kalau tidak ada hajat, perempuan tidak boleh memotong rambutnya. Ya, maka anting-anting itu disebutkan di dalam hadis, kekhususan untuk perempuan. Jelas? Walaupun seluruh penduduk dunia pakai anting-anting laki-lakinya, tidak merubah hukum. Ya, tidak merubah hukum.